organisasi Islam seperti yang Yai Muzamil sampaikan tadi, tidak mungkin Islam dipolitisasi. Pasti atribut-atribut, dan itu biasanya nanti berkaitan sama ya kecenderungan kita untuk melakukan klaim-klaim terhadap kebenaran atau keyakinan gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita sebaiknya menyikapi atau bersikap, atau apa, seberapa jauh kita mendayagunakan atribut itu, tetapi jangan sampai terpleset kepada yang tadi Yai sebut gitu, karena punya agenda lain, supaya tidak terpleset menjadi politisasi atribut Islam, entah itu untuk kepentingan kelompok atau itu untuk kepentingan apa, kekuasaan yang sifatnya mungkin tidak sejati. Mari Islam itu kita kerjakan, kita amalkan gitu. Nah, bagaimana kalau katakanlah orang ya satu sisi bilang mau memperjuangkan Islam, tapi hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam dijalankan. Contoh, orang katanya mau memperjuangkan Islam, tapi dia melakukan propaganda. Dalam arti propaganda yang saya maksud itu pakai hoax gitu ya. Terus juga kita tidak mengerem bersama fenomena-fenomena money politik gitu ya. Bahkan ikut melakukan money politik. Nah, bagaimana kita mau bilang ini memperjuangkan Islam, ini kan hanya mempolitisasi Islam. Mestinya kan dimulai, ayo umat Islam meningkat keislamannya dalam bidang ekonomi, ayo yang jujur gitu ya. Jangan menipu gitu ya. Jadi terus dalam berpolitik juga jujur gitu ya. Nah, itu yang perlu kita anukan, sehingga dengan sendirinya apa ya, ketika misalnya perpolitikan kita ini kan masalahnya adalah menghalalkan segala cara. Ya, tunjukkan ke bahwa orang Islam itu tidak menghalalkan segala cara gitu. Dan prosentase itu yang mesti kita lakukan. Kita itu kan katakanlah memilih wakil, betul-betul memilih. Jangan melakukan sesuatu yang tidak memilih tapi kita kasih label memilih gitu ya. Gitu. Terus kita melakukan kecurangan, kita melakukan juga money politik, itu kan sebetulnya yang tidak sesuai dengan Islam semua. Bagaimana kita bisa disebut memperjuangkan Islam kalau jalannya seperti itu? Nah, maka yang perlu kita lakukan itu adalah meningkatkan persentase keislaman kita, sehingga hal-hal seperti itu jangan kita lakukan. Barangkali bisa disebut secara agak lebih lengkap ya, yang barangkali kita selama ini mungkin lupa, nilai-nilai keislaman apa saja sebenarnya yang perlu kita ingat ya dalam konteks ini? Ya, satu tauhid, ini ya, tauhid, ya, itu sangat yang fundamental. Jadi tauhid itu kan tidak mengakui adanya Tuhan siapapun selain Allah Ta'ala, dan itu harus kita apa, jawantahkan baik dalam berpikir kita, dalam bersikap kita, dan dalam berperilaku kita. Nah, dari tauhid itu kan mesti lahir nanti adalah jujuran. Gitu ya. Jujuran, nah, kejujuran ini kan enggak mungkin orang yang percaya adanya Allah kok terus katakanlah tidak jujur gitu. Terus keadilan. Keadilan itu kan sejak dari pikiran keadilan itu. Gitu. Itu nilai-nilai saya kira. Terus tauhid, keadilan, kejujuran, dan menciptakan solah itu ya, kemaslahatan gitu ya, kemaslahatan, menghindarkan masyarakat dari mafsadat. Itu ukurannya adalah jangan ada, kita bisa mengerim orang saling bunuh-membunuh satu sama lain, mengerim orang dari mengambil harta orang lain tanpa hak, kan gitu ya. Ya, itu yang saya kira perlu kita perjuangkan gitu ya. Dan kita tidak masuk dalam bagian yang seperti itu. Terima kasih. Itu silmi itu. Kalau soal teringat soal silmi tadi sama pembahasan soal umatan wasaton. Kalau saya melihat cenderungan yang terjadi belakangan ini, politisasi atribut-atribut ini kan terjadi di mungkin dua pemahaman besar ya, yang membawa dua pemahaman besar antara tafsir Islam atau agama murni, yang mungkin itu teman-teman yang bisa kita lihat, atau sama versus, atau bisa di, dibilang berlawanan dengan teman-teman yang juga ingin meng-counter gerakan itu, justru terjatuh pada titik ekstrem yang kalau dalam istilahnya bisa disebut delusi budaya murni lah. Jadi mempertentangkan antara budaya dengan agama dan sama-sama membawa narasi kemurnian juga. Ya. Nah, di situ kita titik tengah yang bisa kita capai itu bagaimana, karena titik tengah kan juga sepertinya dia tidak statis, karena di seiring zaman batasan kan juga selalu melebar sehingga titik tengah pasti bergerak juga gitu Pak Yai. Sehingga kayak sepertinya menjadi umatan wasaton itu kok rasanya adalah tantangan yang selalu bergerak setiap saat. Betul. Jadi bukan sesuatu, umat wasaton itu kan bukan satu kemurnian gitu ya. Tapi harus selalu muncul, harus selalu muncul ya. Sebetulnya Islam sendiri itu kan hadir memang sudah menjadi umatan wasaton. Jadi kenapa dulu orang berbondong-bondong masuk Islam gitu ya? Karena Nabi Muhammad itu hadir menjadi umatan wasaton di antara ekstrim-ekstrim yang lain yang ada pada saat itu, baik ekstrim sosial, ekstrim ekonomi maupun teologi gitu ya. Kan ada pertentangan teologi ya antara waktu itu, antara Yahudi dan Nasrani gitu ya. Yang ini kan tidak bisa ya, tidak akur. Tidak akur gitu ya. Karena juga Nabi Muhammad hadir ya dengan seruan wahai ahli kitab, ayo kita berada di kalimatin sawa, di titik tengah. Nah, kan gitu Rasulullah, kul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani yang sedang bertentangan terus waktu itu, pada saat Islam datang itu, dengan kitabnya masing-masing. Dengan kitabnya masing-masing gitu ya. Nah, mereka itu terbawa oleh apa ya? Atribut, oleh teks. Nah, tidak mencoba menggali makna, sehingga agama itu karena dipahami sebagai sebuah apa? Identitas, tidak diambil silminya kalau dalam Islam. Kan ya? Jadi yang diambil adalah identitasnya, yang diambil kulitnya, maka menimbulkan konflik. Maka Rasulullah langsung, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, ayo mari kita, ayo kamu semua kemari, ila kalimatin sawa, kepada satu kata yang bisa kita sepakati. Apa? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Mana kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa, bainana wa bainakum Allah ta'budu illallah. Itu ya, yaitu kita sepakat berada dalam titik tengah antara kita semua. Kita sepakat tidak menyembah selain Allah. Nah, kan begitu. Dari situ berarti dari cerita yang menyembah selain iya, selain Allah dan tidak menyekutukannya kepada siapapun. Itu titik tengahnya. Karena kalau agama itu terus mengajak kepada menyembah selain Allah itu kan bagaimana? Kita beragama itu justru karena mengakui adanya di luar kita. Kalau ternyata jatuh kepada menyembah sesama kita kan bagaimana? Yeah. Wah, oke lah kamu, apalah kamu Yahudi, kamu Nasrani, saya. Bahkan Rasulullah itu aslinya nggak membawa-bawa nama itu, yang penting ayo nyembahlah Allah itu saja. Nah itu Rasulullah dan itu di akhirnya dipraktekkan oleh Rasul dalam kehidupan sosial. Di mana Rasul berada di tengah, gitu ya? Yang berada menarik, di tengah. Yang menarik dari kisah yang Pak Yai ceritakan itu, Rasul menyerukan pada orang Yahudi dan Nasrani, berarti kan Rasul itu sangat didengar oleh dua kelompok ini. Oh iya. Berarti ya. Rasul memang bukan tokoh satu agama aja berarti. Oh iya, iya. Itu ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainal na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a. Terus wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, dan supaya kita, sebagian kita, tidak menjadikan rob-rob selain Allah. Ayo, saya juga bukan Tuhan, itu loh. Rasulullah tokoh sentral Islam, saya juga bukan Tuhan. Jangan nyembah saya, jangan apa. Tapi Allah yang disembah, kan jadi enak sebetulnya. Bahwa Anda semua, saya sama-sama bukan sesembahan. Benar dan seterusnya. Ya, Rasul bisa di situ. Jadi menjadi titik damai dan akhirnya dipraktikkan, diimplementasikan oleh Rasulullah dalam kehidupan. Bahwa Rasulullah tidak mengancam kehidupan mereka, gitu ya. Rasulullah mencoba hidup yang apa harmonis di tengah-tengah dengan mereka, seperti yang kita sampaikan akhirnya piagam Madinah itu maksudnya. Yeah. Umat Islam minoritas pada saat piagam Madinah itu diterapkan, tapi oleh Rasul diajak ada titik tengah yang disepakati bersama, yaitu apa? Menjaga keamanan bersama, mari kita hidup di sini. Nah itu, jangan saling ganggu satu sama lain. Sampai Rasulullah, siapa yang mengganggu orang Yahudi sama dengan mengganggu saya. Sampai begitu Rasulullah itu. Nah itulah yang dihadirkan itu wasaton itu di situ. Jadi Islam sendiri datang itu sudah wasaton. Nah, dalam konteks yang berbeda. Nah, sekarang kita mestinya Islam ini sekarang tidak dibenturkan dengan siapapun, karena Islam mesti mencari titik tengah di antara perbenturan, bukan Islam berada dalam benturan-benturan. Karena Islam mestinya ya itu perlu dicari terus. Imam Ghazali itu mencoba mencari titik tengah dalam tasawuf. Gitu ya. Ya maksudnya mencari titik tengah juga. Maka ada batiniyah gitu ya, yang terlalu kepada pokoknya yang penting batin, luar gak penting. Ada yang seperti itu. Nah, itu ya. Yang penting luar apa urusan esensialis. Tapi ada yang ini zahiriyah katakanlah. Pokoknya yang penting luarnya. Nah, Al-Ghazali itu mencoba antara syariat ini yang sangat syariat tadi dengan yang sangat hakikat itu ya. Al-Ghazali mencari titik tengahnya. Maka tasawufnya Al-Ghazali dengan di antara keduanya itu. Gitu ya. Itu namanya pencarian wasaton itu.